الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مبارك فيه كما يحب ربنا ويرضى. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فقد تقدم معنا في الدرس السابق أن رسولنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم أرسله الله عز وجل للثقلين الإنس والجن، وافترض طاعته عليهم جميعا. وتقدم أيضا أن الله عز وجل أرسل الرسل مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، فأقام الله عز وجل على خلقه الحجة بعد أن أرسل إليهم المرسلين. وأول الرسل نوح كما تقدم معنا، وآخرهم محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وتقدم معنا أن محمدا هو خاتم الأنبياء، وأنه لا نبي بعده، وأن الدين الذي جاء به هو ناسخ لجميع الأديان، فالدين عند الله هو الإسلام الذي جاء به محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. Setelah beliau memuji Allah menyanjungnya, kemudian bersalawat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pada khutbatul hajah, beliau melanjutkan bahwa telah terdahulu dari sang penulis beliau menerangkan kepada kita dalam kitab beliau ini bahwa Allah Subhanahu Wa Taala mengutus Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam kepada dua komunitas sekaligus, yakni jin dan manusia. Serta Allah Subhanahu wa taala juga mewajibkan kepada dua jenis tersebut, jin dan manusia, untuk taat kepada beliau. Telah terdahulu juga bahwasanya, yakni sang penulis menyebutkan bahwa Allah Subhanahu wa taala mengutus para rasul sebagai pemberi kabar gembira dan juga pemberi peringatan. Dan beliau berdalil dengan ucapan Allah taala, para rasullah sebagai pemberi kabar gembira serta pemberi peringatan, agar supaya Allah memiliki hujjah bagi umat manusia setelah diutusnya para rasul. Dan dengan landasan hukum ini bahwa Allah Subhanahu wa taala telah tegak hujjahnya kepada hamba-hambanya setelah Allah mengutus para rasul. Telah terdahulu juga bahwasanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah jadikan beliau sebagai penutup para rasul. Yang mana makna dari penutup para rasul adalah agama beliau, agama Islam, adalah menghapus agama-agama selainnya. Agama Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah menghapus agama yang lainnya, dari sisi bahwasanya agama yang diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala hanyalah agama Islam. Qala Syekh ba'daha fi awakhir hadhihi ar-risalah allati nahnu bi sadadiha. واليوم إن شاء الله سنختتمها. وكل أمة بعث الله إليها رسولا من نوح إلى محمد، فرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم هو خاتم هذه الرسل. وربنا جل وعلا لما خلق الخلائق كما تقدم معنا لم يخلقهم سدى، وإنما خلقهم لغاية عظيمة وهي عبادته سبحانه وتعالى. فالله جل وعلا أقام على الخلائق الحجة، حيث أنه أرسل الرسل ليبين لهم شرائع الدين، وحتى يعبدوا الله عز وجل على بصيرة. فمن أوائل الخلائق إلى أواخرهم إلا وأرسل إليهم رسولا ينذرهم ويبشرهم. فمن نوح عليه السلام وهو أول الرسل إلى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، كلهم أرسلوا لغاية واحدة، وهي إفراد الله عز وجل بالعبادة والنهي عن عبادة غيره معه. Kata sang penulis berikutnya dari kitab beliau ini, yang mana materi yang sedang kita kaji adalah bagian daripada akhir akan tulisan ini. Dan ucapan beliau bahwa seluruh umat Allah telah mengutus kepada mereka satu utusan yang dimulai dari Nabi Nuh alaihi salam sampai yang terakhir Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Arti dari ucapan ini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengutus pada masing-masing umat utusan dengan tujuan untuk memberikan kepada mereka kabar gembira serta memberikan peringatan, serta tujuan lainnya adalah untuk menjelaskan kepada umat manusia tentang bagaimana caranya mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, bagaimana caranya mereka mentunggalkan atau mengesakan Allah Subhanahu wa taala dalam peribadatan. Dengan diutusnya para rasul, Allah Subhanahu wa taala telah menegakkan hujjahnya. Tidak ada alasan lagi bagi siapapun dari kalangan umat manusia dengan diutusnya para rasul kecuali Allah Subhanahu wa taala telah menegakkan hujjahnya. Dan tak satu nabi pun yang datang kepada masing-masing umat yang dimulai dari Nabi Nuh kemudian ditutup dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kecuali mereka telah menjelaskan kepada umat manusia tentang bagaimana caranya untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, serta telah menjelaskan kepada mereka untuk meninggalkan segala peribadatan yang selain Allah Subhanahu wa taala. قال الشيخ وكل أمة بعث الله إليها رسولا من نوح إلى محمد يأمرهم بعبادة الله وحده وهذا هو معنى التوحيد فكل الرسل نزلوا إلى أممهم بهذا الشيء العظيم وقد تقدم معنا في الرسالة أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم جلس 10 سنين في قومه يدعو إلى التوحيد 10 سنين كاملة متتالية ولم يدعوهم إلى غير ذلك كان يريد أن يرخص أو يرسخ في أذهانهم وفي عقائدهم توحيد الله جل وعلا لأنه انتشر الشرك فيهم وانتشرت فيهم مثل هذه الشركيات فبدأ رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ينزع من قلوبهم عبادة الأصنام وعبادة غير الله جل وعلا وأمرهم بإفراد الله عز وجل بالعبادة فكل الرسل ساروا على هذا المنوال وهو منوال التوحيد إلى الله جل وعلا وإفراده بالعبادة. Kata sang penulis, masing-masing umat Allah telah mengutus kepada mereka seorang rasul, mulai dari Nabi Nuh alaihissalam sampai kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasul tersebut memerintahkan kepada mereka yakni umatnya untuk beribadah kepada Allah semata. Dan sampai pada ucapan ini, inilah makna tauhid. Tidaklah Allah Subhanahu wa taala mengutus seorang rasul pun kecuali untuk mengajarkan kepada umatnya bagaimana caranya beribadah, bagaimana cara mentauhidkannya. Dan telah terdahulu dari tulisan ini, tulisan Al-Usul Ats-Tsalatsah, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam berdakwah kepada tauhid selama kurun waktu 10 tahun yakni di periode Mekah. Beliau mengulang-ulang, beliau meneruskan dan melanjutkan. Artinya 10 tahun tersebut beliau ingin menancapkan dan memapankan tentang bagaimana caranya mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, yang mana itu merupakan misi dan visi para nabi dan rasul diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang mana pada zaman tersebut telah berakar yang namanya kesyirikan dan juga merajalela kesyirikan. Nabi sallallahu alaihi wasallam ingin memasukkan ke dalam hati para hamba tentang Allah lah satu-satunya zat yang pantas untuk diibadahi. Akhirnya dengan dakwah tauhid tersebut merupakan dakwah para nabi dan rasul seluruhnya. Demikian juga nabi dakwah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya'muruhum bi'ibadatihi wahdahu wa yanhahum 'an 'ibadati at-taghut. والدليل قوله تعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت وافترض الله على جميع العباد أو على جميع العباد الكفر بالطاغوت والإيمان بالله. قال ابن القيم رحمه الله تعالى معنى الطاغوت ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع. شرع الآن الشيخ رحمه الله تعالى في هذه الأسطر إلى المعنى الحقيقي الذي من أجله أرسلت الرسل، وإلى المعنى الحقيقي لماذا خلقت الخلائق، وهو شيء واحد: إفراد الله عز وجل بالعبادة والكفر بكل ما دون ذلك، وأنه لا يجوز بوجه من الوجوه الإيمان بالطاغوت واتباعه. فذكر ابن القيم شرحا لهذا الطاغوت فقال: معنى الطاغوت ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع، وهذا تفسير مهم جدا وفيه قيود. فالذي يعبد من غير الله جل وعلا ويكون راض بذلك، وهذا التنبيه مهم جدا، يكون العبد راضيا بذلك، فإن لم يكن راضيا بذلك فقد عبدت الرسل وعبد الأنبياء وعبد الملائكة وهم غير راضين بهذه العبادة، فلا يدخلون تحت هذا المسمى. وإنما الذي يكون طاغوتا هو الذي عبد وهو راض بهذا الشيء. ولهذا سيذكر أن رؤوسهم خمسة، ويذكر أولهم إبليس عليه لعائن الله، فهو طاغوت وهو كبيرهم لأنه عبد وهو راض بهذا الشيء. Kata sang penulis, semoga Allah merahmati beliau. Jadi para rasul memerintahkan kepada umatnya agar mereka beribadah kepada Allah semata, serta melarang atau mencegah mereka untuk beribadah kepada tagut. Kemudian beliau menyebutkan landasan hukumnya berupa ucapan Allah yang maha tinggi: sungguh kami telah mengutus pada masing-masing umat satu rasul agar mereka beribadah kepada Allah dan mereka menjauhi tagut. Allah Ta'ala mewajibkan kepada seluruh hamba untuk mengingkari tagut, serta memerintahkan, mewajibkan mereka juga untuk beriman kepada Allah. Kemudian beliau menyebutkan tentang penukilan dari ucapan beliau, qala Ibnul Qayyim, berkata Imam Ibnul Qayyim, semoga Allah Ta'ala merahmatinya, arti dari kata tagut adalah segala sesuatu yang hamba melampaui batasannya berupa yang diibadahi, yang diikuti, serta yang ditaati. Sang penulis membawakan ucapan Imam Ibnul Qayyim sebagai tafsir akan tagut, dan ini adalah tafsir yang menerangkan tentang hakikat la ilaha illallah, hakikat tauhid. Sejatinya la ilaha illallah maknanya adalah beriman kepada Allah semata, kemudian mengingkari tagut. Yang mana ada peringatan penting, ada tanbih penting di sini yang kita ambil dari ucapan Imam Ibnul Qayyim yang dinukilkan kepada kita oleh sang penulis, bahwa bisa jadi seseorang tersebut diibadahi selain Allah Subhanahu wa taala, namun selama dia tidak ridho, tidak meridhoi dengan peribadatan tersebut, dia tidak tergolong tagut. Karena di sana jumpai bahwasanya ada dari kalangan para nabi yang diibadahi, kalangan para rasul yang diibadahi, bahkan kalangan para malaikat yang diibadahi. Namun mereka tidak ridho dengan peribadatan tersebut, oleh karena itu mereka tidak masuk dalam makna tagut, yang diibadahi, yang diikuti, yang ditaati kepada selain Allah. Namun barang siapa yang diibadahi lalu dia ridho dengan peribadatan tersebut, dia itulah yang dimaksud dengan tagut. Sebagaimana akan datang nanti dari ucapan sang penulis, beliau menyebutkan tentang para pemimpin tagut, di antaranya iblis laknatullahi alaih. Dia adalah zat yang diibadahi dan dia juga ridho akan peribadatan tersebut, makanya dia menjadi pemimpinnya para tagut. ثم قال الشيخ رحمه الله تعالى: والطواغيت كثيرون ورؤوسهم خمسة: إبليس لعنه الله، ومن عبد وهو راض، ومن دعا النفس إلى عبادة نفسه، ومن ادعى شيئا من علم الغيب، ومن حكم بغير ما أنزل الله. والدليل قوله تعالى: لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. فالشيخ رحمه الله تعالى بعد أن عرف لنا الطاغوت من هو، وهو كل ما تجاوز به العبد حده من متبوع أو معبود أو مطاع، بدأ يذكر لنا رؤوس هؤلاء الطواغيت. فأول رأس لهؤلاء الطواغيت هو إبليس لعنه الله، لأنه عبد وهو راض بهذا الشيء، وهو قد تجاوز حده. هذا اللعين قد تجاوز حده وقد ترصد لعباد الله عز وجل، وقد ذكر غير واحد من أهل العلم أنه رأس من رؤوس الطواغيت، إذ أنه يدعو الناس إلى عبادة نفسه ويتبرأ منهم يوم غد. Kemudian sang penulis menyebutkan para tagut banyak dan pemimpin mereka ada 5. Di antaranya adalah iblis, semoga Allah melaknatnya. Yang kedua adalah seseorang yang diibadahi dalam keadaan dia ridho dengan peribadatan tersebut. Yang berikutnya adalah orang yang mengajak orang lain untuk beribadah kepada dirinya. Yang berikutnya lagi seseorang yang mengaku sebagian daripada ilmu gaib. Yang berikutnya lagi di antara pemimpin para tagut adalah seseorang yang berhukum dengan selain apa yang Allah Subhanahu wa taala turunkan. Landasan hukumnya tentang pemimpin tagut di atas adalah ucapan Allah yang Maha Tinggi. Tidak ada paksaan di dalam agama. Sungguh telah jelas petunjuk dari kesesatan. Barang siapa yang mengingkari tagut serta beriman kepada Allah semata, sungguh dia telah berpegang dengan tali ikatan yang kuat. Dan inilah makna tauhid la ilaha illallah tentang mengingkari tagut serta beriman kepada Allah semata. Sang penulis menyebutkan tentang pemimpin-pemimpin para tagut, mereka banyak dan ini diantaranya paling pertama adalah iblis. Al-la'in, iblis yang terlaknat, yang tercela oleh Allah Subhanahu wa taala. Dimaksudkan bahwasanya dia adalah yang paling pertama sebagai pemimpin para tagut karena dia diibadahi. Dia juga mengajak orang untuk beribadah kepadanya. Sekaligus dia juga ridho dengan peribadatan tersebut. Dan pantas dia dijadikan sebagai urutan pertama dalam deretan penyebutan tentang para pemimpin tagut. فقول الشيخ ومن عبد وهو راض هذا القيد مهم، فمن عبد من دون الله عز وجل ورضي بهذه العبادة فهو من الطواغيت بل من رؤوس الطواغيت. Sang penulis menyebutkan di antara pemimpin tagut adalah seseorang yang diibadahi dalam keadaan dia ridho. Dan ucapan dia ridho ini adalah kriteria yang penting sekali, memberikan kita pelajaran bahwa barang siapa yang diibadahi dan dia ridho dengan peribadatan tersebut, dia adalah tagut, bahkan dia termasuk dari pemimpin para tagut. Dengan kata lain, kalau dia tidak ridho dengan peribadatan tersebut, tidak termasuk bagian daripadanya. ثم قال ومن دعا الناس الى عباده نفسه فهذا اعظم من الاول، فالاول الذي عبد وهو راض هذا ساكت ولم يدعو إلى عبادة نفسه، يطاع وتكون طاعته دينا في غير طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وعلى اله وسلم ويرضى بذلك، فهذا طاغوت. والأعظم منه والعياذ بالله هو الذي يدعو إلى نفسه، مثل ما يفعل بعض مشايخ الطرق الصوفية ورؤوس الضلال ورؤوس الرافضة ورؤوس الإسماعيلية ونحو ذلك، كل هؤلاء يعظمهم أتباعهم فوق الحد الشرعي، فيتخذونهم مطاعين، فيتخذونهم متابعين من دون رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وهذا هو الطاغوت. Ucapan beliau di antara pemimpin para tagut di antaranya adalah seseorang yang mengajak umat manusia untuk mengibadahi dirinya. Dan yang ini lebih buruk daripada yang sebelumnya. Yani diibadahi dalam keadaan dia ridho. Bisa jadi dia diibadahi namun dia tidak mengajak orang lain. Namun pada poin yang berikut ini adalah lebih jelek dari sisi dia yang mengajak orang lain untuk mengibadahi dirinya. Berarti dia ridho. Dan ini lebih jelek. Sebagaimana yang terjadi pada sebagian tarikat, baik itu Sufiyah atau Syiah ataupun Ismailah, Ismailiyah atau yang selainnya dari kelompok-kelompok yang sesat dan menyimpang. Para pemimpin mereka atau wali-wali mereka mengajak orang untuk mengibadahi diri mereka. Dan ini adalah lebih buruk dari yang sebelumnya. Karena dia mengajak orang lain untuk mengibadahi dirinya. ثم قال الشيخ ومن ادعى شيئا من علم الغيب ومن حكم بغير ما أنزل الله. فمن ادعى شيئا من علم الغيب فهو من جنس الشياطين، فهو كاهن من الكهنة أو ساحر من السحرة أو مدع لعلم الغيب فهذا طاغوت من الطواغيت. Kemudian menunjukkan lagi di antara pemimpin para tagut adalah seseorang yang mengaku-ngaku mengetahui tentang ilmu gaib. Dan ini adalah jalannya syaitan. Ini adalah praktiknya tukang sihir atau perdukunan yang mengaku-ngaku tentang mengetahui sebagian daripada ilmu gaib. Dan ini bagian daripada pemimpin para tagut atau salah satu di antara pemimpin para tagut. قال ومن حكم بغير ما أنزل الله الحاكم بغير ما أنزل الله فيه تفصيل إذا حكم بغير ما أنزل الله معتقدا أن حكمه جائز وأن له أن يحكم وحكمه قرين لحكم الله أو مساو لحكم الله أو أفضل من حكم الله أو نحو ذلك فهذا يعد طاغوتا أما إن حكم بغير ما أنزل الله وهو يعلم أنه عاص في حكمه وأن حكم الله عز وجل أفضل وأن حكم الله هو المتعين ولكن غلبته نفسه وشهوته بأن حكم بغير ما أنزل الله في بعض المسائل كما يحصل لبعض المفتونين من القضاة أنهم يحكمون في مسائل بشهوتهم. Ucapan sang penulis di antara pemimpin para tagut yang terakhir, yang kelima, adalah barang siapa yang berhukum kepada selain hukum Allah, berhukum dengan selain hukum Allah. Dan ini terdapat perincian, perincian dari sisi bahwasanya ada yang sampai pada tingkatan tagut, ada juga yang tidak. Perincian tersebut adalah bahwasanya barang siapa yang berhukum dengan selain hukum Allah, kemudian dia meyakini bahwasanya hukum selain Allah tersebut adalah boleh, atau dia berhukum dengan hukum Allah yang berhukum dengan hukum selain Allah, hukum selain Allah atau sama dengan hukum selain Allah dan meyakini itu hukum selain Allah adalah lebih afdol, maka ini dihukumi tagut. Meyakini hukum selain Allah boleh, meyakini hukum selain Allah sama, meyakini hukum selain Allah lebih afdol, ini adalah tagut. Adapun seseorang berhukum dengan selain hukum Allah dan dia mengetahui bahwasanya perbuatan tersebut adalah kemaksiatan secara hukumnya, dan dia mengetahui bahwasanya hukum Allah adalah lebih afdol, hukum Allah adalah satu-satunya yang pantas untuk diikuti, namun terkadang dia menuruti syahwat dan hawa nafsunya bersamaan dengan dia meyakini hukum Allah lebih baik atau lebih mulia, sebagaimana yang terjadi pada sebagian para penyeru tuknam, orang-orang yang berfatwa dari kalangan para ulama yang berfatwa seperti orang, seperti para hakim atau yang semisalnya, maka ini tidak sampai pada tingkatan yang pertama, tidak sampai pada dijuluki bahwasanya dia adalah tagut yang di pemimpinnya para tagut. ثم قال والدليل قوله تعالى لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. قال بعد ذلك وهذا هو معنى لا إله إلا الله. فمعنى لا إله إلا الله هو قوله فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله، لأن الكفر بالطاغوت هو معنى النفي لا إله، والإثبات في قوله يؤمن بالله هو المستفاد من قوله إلا الله. فقد تقدم معنا أن لا إله إلا الله تتضمن نفيا وإثبات، ففي هذه الآية فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله، لأن الكفر بالطاغوت هو النفي، ما دام أنه كفر بالطاغوت فقد نفى عبادة الطاغوت، وهو معنى لا إله إلا الله وأن تؤمن بالله. قاله في الحديث رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله. هذا حديث معاذ رضي الله عنه، قد ذكر أشياء من أبواب الخير، وهو من الحديث وهو من الأحاديث العظيمة التي لكل جملة منه شواهد كثيرة، ولهذا هو حديث حسن بمجموع شواهده. Kata sang penulis berikutnya, landasan hukumnya setelah menyebutkan tentang para pemimpin tagut, landasan hukumnya adalah ucapan Allah yang maha tinggi, tidak ada paksaan di dalam agama, sungguh telah jelas petunjuk dari kesesatan. Dan barang siapa yang mengingkari tagut serta beriman kepada Allah semata, berarti dia telah berpegang teguh dengan tali Allah, berpegang teguh dengan ikatan yang kuat. Lam fisomalaha, tidak ada pemutus, tidak ada pisah. Dan ini adalah, kata sang penulis, ini adalah makna la ilaha illallah. Makna la ilaha illallah yang boleh isyaratkan di sini bahwa dikarenakan la ilaha illallah telah terdahulu memiliki dua rukun. Yang pertama adalah penafian, dan itu diambil dari ucapan Allah, fama yakfur bitagut, barang siapa yang mengingkari tagut. Mengingkari tagut adalah menafikan seluruh sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Ini rukun yang pertama dari la ilaha illallah, penafian. Kemudian illallah, kecuali Allah, penetapan, dan itu diambil dari ucapan Allah Subhanahu wa taala, wa yu'min billah, beriman kepada Allah semata. Dan ayat ini serupa dengan makna la ilaha illallah yang sang penulis isyaratkan di sini. Ini adalah makna la ilaha illallah karena terkandung di dalamnya dua rukun, la ilaha illallah, penafian dan penetapan. Beliau menyebutkan setelah itu, dan di dalam hadis yang berbunyi pemimpinnya urusan adalah agama Islam, tiangnya adalah solat, puncak tertingginya adalah jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Beliau menyebutkan hadis ini sebagai landasan hukum tentang la ilaha illallah adalah puncak tertinggi dari seluruh amalan yang datang di dalam ajaran agama Islam. Qala Mu'adz radhiyallahu anhu thumma qala ala ukhbirukum bi ra'sil amri وعموده وذروة سنامه قلت بلى يا رسول الله قال رأس الأمر الإسلام لأن الأمر الذي هو الدين رأسه الإسلام فإذا قطع الرأس فلا حياة فإذا ذهب الإسلام فلا حياة للمرء في الدين فقال رأس الأمر الإسلام وتقدم معنا أنه الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله ثم قال وعموده الصلاة العمود هو ما يقوم عليه البناء فإذا كان ثم أشياء يقوم عليها البناء فإن بالصلاة يقوم بنا الدين وقوله وعموده لأن الصلاة هي الركن العملي الذي به يحصل الامتثال لمقتضيات الإيمان العملية أي بركن الإيمان الذي هو العملي فالإيمان كما تقدم معنا أنه قول واعتقاد وعمل والعمل عموده الصلاة فإذا ذهبت الصلاة فلا قيام في ذلك ولهذا قال عمر رضي الله عنه لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة وثبت عنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة. Hadis selengkapnya yang sang penulis bawakan kepada kita di sini berbunyi dari awal bahwa ya, hadis ini adalah milik Mu'adz bin Jabal dengan sanad yang hasan dengan seluruh jalan yang datang. Berkata Mu'ad radhiyallahu anhu, kemudian beliau katakan, katakan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maukah engkau aku beritahukan kepada kalian, kepada engkau tentang puncak dari urusan, maknanya adalah kepalanya urusan, pemimpinnya urusan, dan tiangnya serta puncak tertinggi dari urusan tersebut. Urusan ada beberapa unsur. Paling pertama adalah kepalanya, pemimpinnya. Kedua, tiangnya. Kemudian puncak tertingginya. Nabi SAW setelah memberikan isyarat kepada Mu'adz bin Jabal, dan dia pun mengatakan, tentu wahai Rasulullah. Nabi SAW pun mengatakan bahwasanya Rasul Amr al-Islam, pemimpin atau kepala dari urusan adalah Islam. Kenapa Nabi SAW mengatakan bahwasanya Islam sebagai pemimpin, Islam sebagai kepala dalam setiap urusan, bahwa ketika itu adalah ibaratnya satu jasad, ketika dipotong kepalanya tidak akan mungkin pernah bisa hidup. Demikian juga ketika seorang tidak berlandaskan dengan Islam, tidak akan hidup diri dia, sebagaimana juga amalan tidak akan diterima dari dia. Nabi SAW memberikan jawaban tentang tiang dari urusan tersebut adalah umuduhus sholat, tiang-tiangnya adalah sholat. Sholat ibaratnya adalah satu bangunan yang dipondasikan pertama dengan Islam, kemudian naik di atas pondasi tersebut tiang-tiangnya atau tonggak-tonggaknya berupa sholat. Barang siapa yang sholatnya tidak baik, tidak bagus atau buruk, tentunya bangunannya dia tidak akan terbangun dengan baik. Oleh karena itu datang dalam ucapan Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu, kata dia bahwa tidak ada bagian bagi seseorang di dalam agama Islam siapa yang meninggalkan sholat. Orang yang meninggalkan sholat meskipun mungkin dia punya Islam dengan ucapan dia, tapi dia tidak memiliki tiang yang menegakkan agama Islam dia tersebut. Demikian juga datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan beliau bahwa pembatas antara seseorang dengan kesyirikan dan kekufuran adalah meninggalkan sholat. Mana hadis ini bahwasanya barang siapa yang meninggalkan sholat berarti dia telah sampai pada batasan kesyirikan dan kekufuran. Thumma qala wa dhirwatu sanamihi al-jihad wa hadha tashbihun lil amri bil jamal wal jamalu a'lahu dhirwatu sinam wal jamal mutaharrik wal jihad aydan يبعث على الانتشار فهو سبب انتشار الإسلام وامتداد الدخول في الدين فمثل صلى الله عليه وعلى آله وسلم الدين بالجمل وجعل الجهاد من هذا الجمل ذروة السنام لأنه بارز بين متميز فالإسلام تميز بين الأديان كتميز الجمل بذروة سنامه بالجهاد فالجمل متميز بالسنام بعامة وبذروة السنام والإسلام تميز بالجهاد في سبيل الله والجهاد أنواع والمراد به هنا جهاد الأعداء وهو على مرتبتين واجبة ومستحبة والواجب أيضا على قسمين واجب عيني وواجب كفائي كما هو معلوم في مكانه من كتب الفقه. قد سام penulis dari ucapan beliau wadurwatu sanamihi al jihad. Puncak tertinggi dalam urusan agama Islam adalah jihad. Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan hadis ini beliau mempermisalkan, beliau membuat ibarat dengan unta. Ketika unta dia memiliki punuk. Bagian tertinggi dari unta adalah punuknya dia, sebagaimana bagian tertinggi dari agama Islam adalah jihad. Dan ini sebagaimana yang masyhur dari agama Islam bahwasanya amalan paling tertinggi dalam agama Islam adalah jihad, sebagaimana juga yang paling nampak paling pertama kali dari unta adalah paling tinggi, sesuatu yang paling tinggi dari unta adalah punuknya dia. Yang mana ini merupakan agama Islam terbedakan dengan agama-agama yang lainnya. Dan perbedaan tersebut adalah amalan jihad, sebagaimana juga unta terbedakan dengan hewan-hewan yang lainnya dari sisi paling tinggi, dari sisi punuknya dia. Dan jihad sebagaimana diketahui bahwasanya memiliki dua jenis, atau yang diinginkan dengan jihad di sini adalah jihad melawan orang-orang kafir atau berjihad kepada musuh, sebagaimana memiliki dua hukum. Yang pertama adalah jihad dengan hukumnya yang wajib, yang kedua hukumnya adalah mustahab atau sunnah. Yang pertama wajib, entah itu dia wajib secara individu ataupun wajib untuk mencukupi satu komunitas dengan beberapa orang saja yang mengikuti, sebagaimana yang disebutkan dalam buku-buku fikih tentang jenis-jenis jihad ini. وبهذا تمت هذه الرسالة المباركة فنسأل الله جل وعلا أن يجعلنا من أهل التوحيد الذين يعلون رايته وينافحون عنه ويدافعون عنه وعن أهله ونسأل الله جل وعلا العفو والغفران من جميع الزلل والسيئات وقد شرعنا في هذه الرسالة على درب الاختصار وذكر الأهم من الفوائد فنسأل الله جل وعلا أن يجعل فيما ذكرناه الكفاية والنفع وقد كان الانتهاء منها يوم الأربعاء الثامن من محرم لعام 1445 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم اللهم اجعل بقية أعمالنا خيرا مما سلف منها وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا والحمد لله رب العالمين. Dengan ini telah kita selesaikan tulisan yang sangat bermanfaat dan barokah ini. Kita minta kepada Allah Azza wa Jalla untuk menjadikan kita sebagai pelaku tauhid, menjadikan kita sebagai orang-orang yang meninggikan bendera tauhid, menjadikan kita sebagai orang-orang yang membela tauhid, memperjuangkan tauhid, dan masuk di antara kalangan orang-orang yang melaksanakan tauhid. Sebagaimana juga kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala ampunan dan juga maafan dari seluruh kesalahan, kekeliruan dan ketergelinciran. Yang mana ini merupakan ringkasan, penjelasan yang ringkas dari buku di depan kita ini, sebagaimana kita juga minta kepada Allah Subhanahu wa taala dari apa yang telah kita sebutkan di depan cukup dan memberikan manfaat, dan tulisan ini selesai pada hari atau tanggal 4. Dari tanggal yang beliau tadi sebutkan. Dan kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menjadikan ini sebagai catatan amalan kebaikan kita, walhamdulillahirabbil alamin.